Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak nabi, dari pembahasan kitab Usulul Iman. Telah kita jelaskan sebanyak dua poin dari hak nabi yang paling penting. Satu, beriman kepada risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada harta, orang tua, anak-anak kita, bahkan seluruh manusia. Kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, salisan ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Man ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada beliau dan mencintai beliau, maka dia mesti akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang beliau larang akan ia tinggalkan. Itu konsekuensi dari rasa cinta dan tuntutan dari iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan ulil amr di antara kalian, pemimpin, pemerintah kalian. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ketujuh. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang diperintah oleh Rasul kepada kalian, maka tunaikan. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Dan apa yang ia larang atas kalian, maka tinggalkan. Maka ketaatan dan al-mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, min jumlati huquqihi 'alan nas, termasuk di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas manusia. Jika tidak, artinya jika mereka tidak mentaati Rasulullah, fama faidatul iman bihi, maka apa faedah seseorang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa manfaat dari pengakuan menyatakan beriman kepada Rasul tetapi tidak mentaati beliau? Apa manfaat dari pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika beliau tidak ditaati dan tidak diikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus satu orang rasul pun. Di sini barakallahu fikum datang dalam bentuk nakirah ba'dan nafi, setelah penafian. Fatufidul umum, memberi faedah dan makna umum. Kami tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali agar ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-64. Pada ayat yang ke-80 dalam surah An-Nisa Allah katakan, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan kepada beliau, atau berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maka Syekh menjelaskan ba'da zikri hadhil ayat, setelah menyebutkan ayat-ayat tadi, fa muhimmatur rasul sallallahu alaihi wasallam hiya al-balagh. Tugas penting Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-balagh, menyampaikan. Adapun hidayah, hidayatul taufiq, ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah hidayatul irsyadi wal bayan, al-balagh, menyampaikan, menjelaskan, menerangkan, mengajarkan. Adapun hasil dari pengajaran dan dakwah beliau, ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ayat ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan paman beliau Abu Talib, tatkala ia meninggal di atas kekufurannya. Dalam kondisi di saat dia sakit yang berujung kepada kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersungguh-sungguh dengan penuh kelembutan, kesantunan, semangat yang tinggi. Naam, ketika beliau menyatakan kepada sang paman, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat Rasulullah datang menjenguk paman yang sedang sakit ini, sudah lebih dulu ada di sisinya dua orang teman duduknya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan itu, memahamkan kepadanya, maka mereka berdua menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, engkau enggan dari millahnya Abdul Muttalib, akan engkau tinggalkan ajaran agama nenek moyangmu. Di sini kedua orang ini membangkitkan asabiahnya, fanatismenya. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat berbahaya. Kedudukannya untuk menjadi satu faktor yang akan menghalangi hidayah bagi manusia itu besar. Fantabihu barakallahu fikum. Hati-hati, waspada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Keduanya masih mengulang kembali, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai pada akhirnya Abu Talib menyatakan, huwa, yakni aku, ala millati Abdul Muttalib, di atas ajaran agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Famata ala al-kufur, maka dia mati di atas kekufurannya. Fahazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haznan syadida, maka Rasul sedih luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Al-hidayatu biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Hidayah mutlak, murni, berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak sudah berlalu dalam sejarah, bagaimana manusia-manusia terbaik, na'am barakallahu fikum, sebelum beliau, bagaimana Nuh alaihi salam, anaknya mati bersama al-kafirin. Bagaimana Ibrahim, ayah kandungnya, juga demikian. Bagaimana Nabi Lut alaihi salam, istri beliau. Wahakadha. Ini semua menunjukkan bukti kepada kita barakallahu fikum, bahwa hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu poin yang sangat penting di sini yang harus kita fahami, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayatul Islam, ditambah lagi dengan hidayatul sunnah, fashkuru rabbakum, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ternyata kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala dari deretan hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak Allah berikan hidayah kepada mereka. Berapa banyak isi dalam Quraisy nasab terdekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pembela Nabi. Abu Talib juga demikian. Mata alal kufur. Padahal Abu Talib sudah begitu senang, cinta kepada Rasulullah, membela dakwah Rasulullah, senang kaum muslimin yang masuk Islam. Ketika dalam pemboikotan sekian tahun lamanya, dia ikut menanggung kesabaran untuk bersama kaum muslimin. Akan tetapi satu hal yang belum terwujud di masa hidupnya, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini Syekh menyatakan fayajibu ma'rifatu annal hidayata innama hiya biyadillahi ta'ala. Maka wajib untuk diketahui bahwa hidayah itu berada di tangan Allah, bukan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya kecuali hanya sekedar al-balagh menyampaikan. Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-48, in 'alaika illal balagh. Adapun hidayatul qulub, hidayah hati, na'am, maka ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan Rasul. Syekh katakan, kok ini masya Allah, kayak ada penekanan tersendiri padahal sedang berbicara tentang at-ta'ah. Kata beliau, naqulu hadha, kita katakan ini, li'anna ba'dan nasi yaghlu fi haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian manusia mereka ini ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas terkait dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saat ini kita sedang berbicara, membahas, menjelaskan tentang hak-hak Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian manusia mereka melakukan tindak al-ghulu terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadikan martabat Rasulullah alaihi salatu wassalam naik kepada martabatul uluhiyah, kepada tingkatan uluhiyah, diberikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam apa-apa yang menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan, telah kita singgung dalam pembahasan al-firqatun najiyah, bagaimana mereka barakallahu fikum memanggil-manggil nama Rasul, al-madad, al-madad ya Rasulullah. Naam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memanggil dan menyeru nama keluarga-keluarga dekatnya. Sampai putri beliau pun juga masuk di dalamnya. Minta kalian kepadaku apa yang ingin kalian minta. Rasul katakan kepada Fatimah, saluni min mali ma syi'ti. Minta kepadaku hartaku yang aku punya, engkau kehendaki apa, minta. Akan tetapi barakallahu fikum, dari semua nasihat yang Rasul sampaikan kepada kerabat-kerabat dekatnya tadi, diingatkan agar mereka menyelamatkan diri-diri mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena aku tidak punya kuasa dan tidak punya kesanggupan untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Fama balukum bil akharin. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang tidak punya nasab kekerabatan dengan Rasulullah, apalagi hanya sekedar turunannya yang jauh, ratusan tahun lamanya, ribuan tahun masanya dengan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah, keluar menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ternyata pula di sisi yang lain ada pihak-pihak yang juga mereka lancang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan hak beliau, tidak taat kepada beliau dalam sekian banyak perkara. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya sesuai, Naam, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia ambil. Kalau menyelisihi hawa nafsunya, dia menghindar, berbelit-belit agar bisa lepas. Maka ini yang demikian, barakallahu fikum, tariqatu ashabil ahwa. Ini adalah metodenya para pengikut hawa nafsu, jalannya para pengikut hawa nafsu. Yang mereka mengklaim, menyangka bahwa mereka beriman kepada Rasulullah dan mengaku cinta kepadanya. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah dan muhdatsatil umur yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan pura-pura lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa di antara hak Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka adalah meninggalkan apa yang beliau larang, mengikuti apa yang beliau perintah alaihi salatu wassalam. Dan mereka pura-pura jahil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bagaimana tidak kita katakan mereka pura-pura jahil? Itu sih masih mending. Karena ada sebagian orang yang terang-terangan tidak suka kalau dibacakan hadis yang semisal ini kepada mereka. Sehingga mau tidak mau ketika kita berdakwah kepada orang awam, pakai sedikit strategis dalam setahun pertama tidak pernah menyebut kalimat bid'ah. Dan ini benar-benar kita jalani. Nah, ada sebuah daerah yang ana bina dulu, satu tahun full tidak pernah menyebut kalimat bid'ah. Berikutnya baru dikasih tahu, saat fadal kalau mau lebih kencang lagi sedikit. Berjalan waktu, Ustaz silakan kalau mau dibuka semua kerannya. Enggak usah pakai saringan. Ya terkadang memang kita harus pakai strategi seperti itu. Dan memang itulah kenyataannya, barakallahu fikum. Kalau kita bacakan hadis-hadis yang semisal ini, seakan-akan dia merasa dia yang ditampar wajahnya. Kok kamu bilang bid'ah? Nah, termasuk di sini, ya barakallahu fikum, di daerah antum ini, ada orang yang pobi dengan salah satu asatidah dan ditolak di masjid itu karena dia pernah membaca hadis Rasul tentang khawarij yang menyatakan dia itu bilang tentang anjing-anjing neraka. Lo yang bilang hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, "Falladzina yuzawiluna al-bid'ah." Orang-orang yang mereka mengajarkan perbuatan-perbuatan bid'ah, qad naqasu haqqar rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya telah merendahkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka menyangka dan mengaku mengklaim cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka al-mahabbatu taqtadi al-ittiba'. Cinta itu menuntut sikap pengikutan. Perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan wahai Muhammad, Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah cinta kepada kalian sebagai jawabu syarat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Hadhil ayah samaha ulama bi ayatil mihnah. Ayat ini dinamai oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian. Untuk menguji, menakar, menimbang tentang hakikat kejujuran pengakuan cinta mereka kepada Allah. Idza'a qaumun mahabbatallahi fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatal mihnah. Satu kaum mengklaim cinta kepada Allah, maka Allah menurunkan ayat ujian untuk menakar, barakallahu fikum, tentang kebenaran dan kejujuran cinta mereka kepada Allah. Apakah cinta itu cinta dusta atau cinta palsu, terbukti dengan itu nanti. Walihada qala Syafi'i rahimahullah, al-Imam Syafi'i menyatakan, apalagi kalau orang-orang banyak ngaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i, maka beliau rahimahullahu taala menyatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha la'umri fil qiyas syani'u. Terkadang disebutkan dengan kalimat fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada al-ilah, engkau maksiat kepada Allah, tapi engkau ngaku cinta kepada Allah. Ini sepanjang hidupku dalam qiyas ini, qiyas baru muncul. Tidak ada dalam babul qiyas yang seperti itu. Ngaku cinta tapi maksiat. Maka lau kada hubbuka sadiqan, kalau rasa cintamu jujur, la ata'tahu, engkau pasti mentaatinya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta, dia akan mentaati yang dia cintai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, fal ittiba'u min alamati mahabbatillahi wa rasulih. Sikap pengikutan ini termasuk di antara tanda kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan mahabbah yang jujur, rasa cinta yang jujur, na'am, juga bukan rasa cinta yang kosong dari amalan. Yang bermakna kosong dari ittiba, mengikuti yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai landasan oleh al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala dalam bab hukukin Nabi, dari ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 59. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Zakarallahu fi hadihil ayati thalathata hukukin. Allah menyebutkan dalam ayat ini tiga hak. Satu, hak Allah. Yang kedua, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, haqqu wulati umuril muslimin. Hak pemerintah kaum muslimin. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah, ta'atlah kepada Allah, ay fima amarakum bih. Apa-apa yang Allah perintahkan kalian, laksanakan. Dan apa yang ia larang bagi kalian, tinggalkan. Itu namanya orang yang taat. Jadi kalimat taat itu mencakup dua-duanya. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu maknanya. Wa qawluhu wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul, fi sunnatihi, dalam sunnahnya. Dalam sunnahnya. Maka di sini barakallahu fikum, menjadi hal yang harus sangat-sangat ditekankan. Tentang mereka-mereka yang selalu koar-koar sesumbar. Mengaku cinta Rasul, pengikut Rasul, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, tapi tidak mau untuk melaksanakan sunnah Rasul. Bahkan punya kecenderungan memperolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Klaim keislaman apa ini? Kemudian Syekh menyatakan, wa ammal Qur'an, adapun Al-Qur'an, fahuwa kalamullahi azza wa jalla, yang merupakan kalamullah. Fa ta'atu ma ja'a fil Qur'an ta'atun lillah, maka mentaati, melaksanakan, menunaikan apa yang datang di dalam Al-Qur'an, maka itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan as-sunnah adalah kalamur rasul, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti, mentaati apa yang datang dalam sunnah yang mulia adalah bentuk ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan Allah, wa ulil amri minkum, ay minal muslimin, dan pemimpin kalian dari muslimin. Dan harus digarisbawahi di sini, karena nanti akan disebutkan, wa min allati fi minkum tab'idiyah. Kalimat min di sini, wa ulil amri minkum, minnya dimaknakan oleh Syekh di sini min tab'idiyah. Maka wajib mentaati pemimpin muslim. Pemimpin muslim. Lianna ma'na minkum ay minal muslimin. Wa amma idza kafara aw irtadda fa innahu la yuta'. Adapun kalau dia kafir atau murtad, maka tidak ditaati. Akan tetapi jika itu pemimpin muslim, selama dia masih muslim dan tidak keluar dari keislamannya, wajib untuk ditaati. Wa in asa wa khalafa, meskipun dia maksiat, menyelisihi syariat, madamat mukhalafatuhu lam tasil ila haddil kufri al mukhrij minal millah, selama penyelisihannya tidak sampai kepada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, maka wajib untuk ditaati. Wa in jara wa in zalam, meskipun dia zalim dan lalim, dia berlaku fajir yang bukan termasuk bagian dari kekufuran. Karena barakallahu fikum, dalam ketaatan kepada mereka, meskipun mereka melakukan tindak kezaliman. Ini terkandung di dalamnya maslahat, wastima'ul kalimah, menjaga persatuan, ya, menjaga darah, dan sekian banyak kemaslahatan dengan masih adanya pemimpin yang zalim dicegah dari kezalimannya, yang punya hak akan diberikan haknya oleh adanya pemimpin meskipun dia zalim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini prinsip yang semakin hari demi hari terkikis dengan kikisan yang tidak sedikit dari kalbu-kalbu kaum muslimin. Ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah muslim yang zalim dan fajir. Ini semakin hari semakin tergerus. Pertanyaannya barakallahu fikum, bagaimana jika pemerintah itu seorang yang kafir? Maka tidak ditaati. Tapi bukan serta-merta juga melakukan pemberontakan. Harus menimbang maslahat dan mafsadahnya yang dikembalikan kepada Ar-Rabbaniyun. Kemudian Syekh melanjutkan, illa anna ta'ata walatil umur muqayyadah. Namun ketaatan kepada waliul amr ini sifatnya terikat. Adapun taat kepada Allah, taat kepada Rasul sifatnya mutlaqah, mutlak, lepas. Mutlak lawannya muqayyad. Oleh karena itu, di sini terkandung rahasia. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulang kalimat ati'u pada penyebutan ketaatan kepada waliul amr? Karena ketaatan kepada waliul amr sifatnya muqayyadah. Terikat, terbatas. Dibatasi dengan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memerintahkan maksiat pemerintah kita, maka tidak kita jalankan. Tidak kita jalankan dalam bab yang diperintahkan tadi. Tapi bukan pula bermakna bahwa kita tidak mentaati dalam semua perkaranya. Lah, jangan disalahfahami. Jangan disalahfahami. Wallahu ta'ala alamis sawab. Kurang setengah menit. InsyaAllah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah mudahkan melanjutkan pada waktu berikutnya. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.